Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله kita akan lanjutkan di dalam membaca kitab al-ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Masih berkenaan dengan fatwa-fatwa tentang ilmu. Dan kita masuk pada risalah yang ditulis oleh beliau rahimahullahu taala. Haula al-ijtimai wal-iqtilafi wa-tarkit-tafarruq wal-iqtilaf. Anjuran berkaitan dengan ijtima', itu persatuan, dan meninggalkan perpecahan, wal-iqtilaf dan perselisihan. Kata beliau rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil azim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Beliau rahimahullah membawakan firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 102-103. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri. Wa'tasimu, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Semuanya yang disebutkan oleh al-mufassirun bihablillah, yakni Al-Quran. Berpeganglah teguh dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Wala tafarraku, dan janganlah kalian berselisih, bercerai-berai. Wadkuru, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dahulu kalian saling bermusuhan, maka Allah satukan hati-hati kalian, maka kalian menjadi saling bersaudara dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah dahulu kalian berada di tepi jurang dari an-nar, maka Allah selamatkan kalian darinya. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya agar kalian mendapatkan petunjuk. Ini ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan anjuran untuk bersatu dan menjauhi pertikaian, perselisihan. Fa'amarana Allah subhanahu wa ta'ala an nadhkura ni'matallahi 'alaina. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk kita mengingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Id kunna a'da'an fa'allafa baina qulubina. Ketika dahulu kita saling bermusuhan, maka Allah satukan hati-hati kita. Fa'asbahna bini'matihi ikhwana. Maka kita menjadi saling bersaudara dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaina jami'an an nashkurallaha ala hadhihi an-ni'mah. Maka wajib bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Persatuan ya antara ikhwah satu dengan yang lain ini merupakan nikmat. Jangan dilihat bahwa nikmat itu tak kala kita diberikan keluasan harta itu nikmat. Bukan itu saja. Bersatunya kita di atas al-haq ini merupakan kenikmatan. Wa annahrisa kullal hirsi ala an takuna kalimatuna wahidatan. Hendaklah kita bersemangat dengan segala kesemangatan untuk menjadikan kalimat kita satu. Tentunya bersatu itu di atas al-haq, bukan bersatu yang didengung-dengungkan oleh haula. Bersatu. Naam. Ya. Tetapi dengan tujuan-tujuan yang berbeda-beda, dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. 6. Dan tidak ada pengingkaran satu dengan yang lain dari kebatilan yang ada pada mereka. Ini bukan persatuan pada hakikatnya. Kemudian kita lanjutkan kata beliau rahimahullah. Li'anna nabidhalika nakunu ummatan kawiyatan marmuqatan. Sungguhnya dengan hal tersebut, ya, tak kala kita menjaga persatuan dan bersyukur atas persatuan ini, kita akan menjadi umat yang kuat, yang istimewa. Wa amma idza tanaza'na. Namun jika kita saling berselisih, wa tafarraqna, dan saling bertikai, fa innahu bila syakkin saufa nafsulu wa tadhhabu rihuna. Maka tidak diragukan bahwa kita akan menjadi gentar dan hilang kekuatan kita. Wibawa kita jatuh di hadapan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beliau rahimahullah menasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk bersatu di atas al-haq, Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian berbantah-bantahan, saring berselisih. Fatafsalu, maka akan membuat kalian gentar dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa innal wajiba ala talabatil ilmi khasatan, maka sungguh yang wajib bagi para penuntut ilmu secara khusus, wa alal muslimina amatan, dan yang wajib bagi kaum muslimin secara umum, ayyada'u al-ahqada wal-adghan, untuk meninggalkan dari sifat dengki dan dendam. Nah, ini penting. Ya. Kalau muncul sifat dengki, dendam, pasti di suatu saat ada kesempatan dia akan membalas. Nah, ini penyakit dendam atau hasad, dengki. Maka kata beliau, untuk mewujudkan persatuan di atas al-haq, maka hilangkan itu, tinggalkan rasa dengki, penyakit dengki dan dendam. Wa yakuna hadfuhum wahidah, karena tujuan mereka itu satu. Ya. Naam. Wa da'awhum wahidah, wa da'wahum wahidatun. Atau wa da'wahum wahidatan, dan dakwah yang mereka serukan itu satu. Naam, untuk mereka menyeru kepada at-tauhid. Wa alla yadhharu syamatata bi anfusihim bitafarruqi wa tanazu'i wa tanabuzi bil alqab wal karahiyati wal baghdha. Dan janganlah mereka menampakkan perbedaan di antara mereka, yaitu perbedaan di masalah ijtihad berkaitan dengan hukum, ijtihad bitafarruq, dengan berselisih, ya, bercerai-berai, watanabus, dan dengan memberikan lakop-lakop yang jelek. Dan dengan wal karahiyah, memberikan kebencian satu dengan yang lainnya. Wal baghdha, dan permusuhan di antara sesamanya. Fa inna dzalika a'dhamu silahin fattakin yubtilu haibatal muslimin. Karena hal tersebut, yaitu perselisihan, perbedaan dengan, ya, kita bercerai-berai di antara kita ahlu sunnah, ya, tentunya di atas al-haq, persatuan di atas al-haq, tak kala bercerai-berai, maka hal tersebut merupakan senjata yang paling menghancurkan, yang paling besar, yang bisa menghilangkan kewibawaan kaum muslimin. Wa yujibu ayatasallata alaihim a'da'uhum, yang mana musuh-musuh mereka bisa menguasai kaum muslimin secara umum. Fayakifuna mutafarrijin alaihim, dan mereka gampang, ya, mudah untuk mengendalikan. Nah, kaum muslimin, musuh-musuh gampang mengendalikan kaum muslimin. Yanduruna ilaihim wa hum yatanaza'un wa yatakhasamun. Mereka memperhatikan. Naam. Ya, musuh-musuh Allah, mereka memata-matai melihat kondisi di lapangan. dalam keadaan kaum muslimin saling berselisih. Wa yataqasamun, dan saling bertikai. Wa yakulun, dan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam mengatakan, an-nufsida bainal muslimin. Kami cukuplah kufina, kami cukup untuk atau telah membuat kerusakan di antara kaum muslimin. Nah, ya di antaranya, nah, yang sebentar lagi terjadi, ya, dengan partai-partai yang banyak, ya, ini adalah produk dari musuh-musuh Islam untuk membuat, ya, saling bertikai, bermusuhan. Wa inna yajibu ala kulli wahid, maka yang wajib bagi setiap orang minna dari kita, ayya'zara akhahu fima tariquhu lijtihad. Ya, ini barometernya ini yang perlu diingat, bahwa wajib bagi kita semuanya untuk memberikan uzur kepada saudaranya jika na'am masalah perbedaan itu adalah masalah ijtihad. Masalah ijtihad. Bukan usul. Masalah furu' itu masalah cabang. Maka kita saling memberikan uzur. Fa in ijtahada atau fa inna ijtihada kulli wahidin laisa hujjatan 'alal akhar. Karena ijtihadnya setiap orang bukanlah hujah bagi yang lainnya. 6. Kita barakallahu fikum memiliki perbedaan di dalam furu', misalkan 6. Setelah ruku' iktidal mengangkat atau bertangan diletakkan dada atau tidak diletakkan dada, maka ini masalah ijtihad. Salah satu ataupun yang salah satu berpendapat dari dua pendapat ini, maka memberikan hujah bukan hujah kepada yang lainnya, karena ini masalah ijtihad. Ini gambarannya. Jadi tidak harus memaksakan harus sama. Ini juga di dalam masalah ijtihad, masalah al-furu'. Naam. Wal hujjatu ma qala Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan hujjah adalah apa yang dikatakan atau firmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hujjah. Naam. Fa idza kana al khilafu sa'igan lam yadhhar fihi al isyanu wa ta'assubu li nafsi fa innal wajiba an tatassa'a atau an tattasi'a sudurana atau an tattasi'a suduruna lahu. Maka jika perselisihannya itu muncul, yang muncul lam yadhhar fihi, tidak nampak pada permusuhan itu bentuk kemaksiatan, tidak nampak bentuk ta'assub dengan suatu atau kepada seorang, fa innal wajib, maka yang wajib adalah kita berlapang dada. Ya, jika perselisihan itu, ya, tidak ada, ya, di dalamnya kemaksiatan atau ta'assub terhadap individu, maka wajib bagi kita untuk berlapang dada. Wala mani'a hina idzin minal munaqasatil hadiatil lati yuradu biha tawassulu ilal haq. Dan tidak ada larangan ketika itu untuk seorang saling munakosah, saling berdiskusi, al-hadiah, dengan lemah lembut, dengan tenang, bukan dengan emosional, dengan tenang. Yang diinginkan dengan munakosah tersebut, at-tawassul, ya, sampai kepada al-haq. Mendapatkan al-haq. Fa inna hadha huwa tariqus sahabah. Maka ini adalah jalannya para sahabat radhiyallahu ajmain. Wa amma an nattakhidha min al-khilafi sa'iri musaran lil qarahiyati wal baghdha'i wa tahazzubi fa inna dhalika khilafu tariqis salafis salihi. Adapun kita menjadikan perselisihan yang muncul ya musaran menimbulkan kebencian dan permusuhan dan ta'azzub yaitu naam taklid terhadap suatu individu golongan fa inna dzalika maka hal itu menyelisihi jalannya salafus saleh. Wal yanduril insanu wal yatafakkar fi hadhi syari'ati al-islamiyati fa innaha za'ad bima yujibul ulfata wal mahabbata. Maka hendaklah seorang itu memperhatikan dan berpikir. Di dalam syariat ini, maka sungguh syariat ini datang dengan membawa persatuan dan rasa saling cinta. Nah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Ini syariat Islam membawa persatuan wal mahabbah dan rasa saling cinta. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'min." Demi zat atau demi jiwaku yang berada di tangannya, "Walladhi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah kalian masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Ini syariat Islam. Awala adullukum ala syai'in. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian atas sesuatu hal yang jika kalian melakukan sesuatu tersebut akan terwujud saling mencintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ibsa'us salam bainakum." Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini syariat Islam membawa untuk saling mencintai. Wa nahad an kulli ma yujibu. Kita lanjutkan dari apa yang beliau naam sebutkan. Wa nahad an kulli ma yujibu tafarruqu wal baghdau. Atau وَنَهَتْ عَنْ كُلِّ مَا يُجِبُ التَّفَرُّقَ وَالْبَغْضَاءَ فَكَثِيرٌ مِنَ الْإِبَادَاتِ يَشْرَعُ فِيهَا الْإِجْتِمَاءِ كَالصَّلَوَاتِ. Dan syariat Islam melarang dari segala apa yang menyebabkan التَّفَرُّقَ. Menyebabkan, ya, cerai-berai, ya, naam, وَالْبَغْضَاءَ. Dan juga permusuhan. Maka kebanyakan dari ibadah-ibadah yasra'u fiha yang Allah syariatkan al-ijtima, yaitu bentuknya bersama-sama, ijtima. Kas-salawat, seperti sholat lima waktu. Ya, bersama-sama ini menunjukkan naam dari ibadah yang disyariatkan agar tumbuh naam persatuan. Di antaranya apa? Qas-salawat. Salat lima waktu. Wa katsirun minal asya nahallahu an. Dan kebanyakan dari segala sesuatu yang Allah larang. Naam, li'annaha tujibul adawata wal baghdha. Karena sesuatu tersebut bisa menyebabkan al-adawah, permusuhan dan kebencian. Kalbai ala bai'il muslim. Di antaranya apa? Seperti ya al-bai' ala bai'il muslim. Menjual ya dari bai'il muslim. Yang dimiliki oleh muslim yang lain. Yaitu. Seperti. Barakallahu fikum. Menjual agar. Ya mendapatkan. Keuntungan yang banyak. Dengan memberikan. Ya barakallahu fikum. Seperti misalnya. Seseorang. Jadi dalam penjual beli tawar menawar ya, yang menawar yang pertama tinggi agar yang mau beli itu ya yang asli yang mau beli barakallahu fikum bisa berani yang lebih tinggi. Nah, atau yang lainnya dari bentuk-bentuk yang lainnya dari bentuk kalbai ala bai'il muslim. Kemudian wal khutbah alal wal khitbah alal khitbatihi, yaitu melamar dari yang telah dilamar oleh orang lain, khitbah ya. Jangan ya sudah ada yang melamar kemudian ada seorang yang datang, ini akan menimbulkan apa? Permusuhan tentunya ya, hukum asal belum naam, belum terjadi akad. Tapi masih bisa. Tapi yang seperti jika dilakukan akan menimbulkan permusuhan. Ya sudah dikhitbah, ada orang yang datang mengkhitbah wanita tersebut. Maka yang khitbah pertama tentunya akan marah. Dan hal ini akan tujibul adawah. Menyebabkan saling bermusuhan. Wa ghairu dzalika. Dan atau wa ghairi dzalika dan selainnya. Fanasihati li ikhwani ayattaqullaha ta'ala fi anfusihim wa fi ummatihim. Dan nasihatku kepada saudara-saudaraku untuk mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fi anfusihim, pada diri-diri mereka dan pada umat mereka. Wa alla yatanaza'u, dan janganlah kalian atau janganlah mereka saling berselisih. Fayafsalu wa tadhabu ri'uhum, maka kalian akan menjadi gentar dan hilang kekuatan mereka, atau mereka akan jadi gentar dan hilang kekuatan mereka. Was'allaha lana jami'an at-tawfiqa lima yuhibbu wa yardha, dan aku minta kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita lima yuhibbu wa yardha, apa yang dicintai dan diridhai. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau kalbai'i ala bai'il muslim itu naam bisa jadi berbentuk ya masih dalam afwan, tadi ana salah mengungkapkan ya. Kalbai ala bai'il muslim, misalkan ada dua orang yang jual dengan benda, barang yang sama ya, masih proses tawar menawar. Ini yang satunya ini saja punya saya lebih murah. Maka orang yang satu otomatis akan ke tempat yang satunya karena lebih murah, ini maksudnya. Nah, ini ya al bai' ala bai'il muslim. Nah, baik. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naktahi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.